wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun ay hada faslun wal takun lan pece ono sapa sira ayyuhal muridu hi eling-eling murid iku hasanadzanni wong kang bagus penyonone iku hasanadzanni wong kang bagus penyonone sangkaane birobika kelawan pangeran sira nyono-nyono anahu ing setuhune robika iku yu'ainuka bakal nulungi sapa robuka ing sira wayakfika lan nyukupi sapa robuka ing sira wayahfazuka lan jaga sapa robuka ing sira wayaqika lan sami manane jaga sapa robuka ing sira wala yakiluka lan ora masrahno sapa rubuka ing sira ila nafsika marang awak dhewe sira wala ila ahadin lan ora marang wong siji minal khalqi kang saking makhluk apa kok kudu husnudzon fa innahu krono setuhune robuka subhanahu kelawan moho suci robuka iku kod akhbaro teman-teman ngabarno sopo robuka an nafsihi saking awak diwini robuka ngabarno anahu ing setuhune robuka iku inda dhani abadihi ing dalem sandingi sangkaane kawulane robika bihi kelawan robika bon. Jadi termasuk makom yang harus dilalui oleh seorang murid adalah makom husnudzon. Makom husnudzon ini sulit, sulit-sulit gampang husnudzon kepada Allah Ta'ala. Sulite mergane kebanyakan wong niku iso husnudzon nek ono bukti nyata. Lah kadang bukti nyata yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia tentang seluruh nikmatnya itu tidak sesuai dengan harapan seorang hamba, sehingga hamba itu tidak menganggap kalau itu sebenarnya adalah nikmat. Makanya teng hikam disebutkan, kalau engkau tidak bisa husnudzon kepada Allah dengan sifat-sifat mulianya Allah, dengan sifat-sifat luhurnya Allah, maka engkau harus husnudzon kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Ya toh, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia itu sangat banyak sekali. Dan itu bukti kalau Allah Ta'ala itu tiyang ingkang sae, ngaten nggih. Pangeran ingkang luman, ngaten. Maka sangat layak dengan bukti-bukti yang telah kita miliki. Hidup kita, iman kita, segalanya, kemudahan yang kita gapai selama ini. Dengan itu semua layak kalau kita sebenarnya halus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nggih. Walaupun umpama kenikmatan yang sekarang kita peroleh itu kadang jenengan masih kurang. Ini kurang apik, kurang saya. Ya menungso kapan gak kurang? Mesti kurang terus. Tapi nek gelem mikir nggih. Nek gelem mikir, sejatosé kita seharusnya selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan husnudzon itu saged dan harus dilakukan dalam masalah ukhrawi juga duniawi. Duniawi dalam masalah duniawi, jenengan harus husnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa Allah yang akan terus menjaga jenengan, yang akan terus ngurusi jenengan, yang akan terus memberi rizki kepada jenengan. Nek masalah ukhrawi, husnudzon kepada Allah Ta'ala, kita harus husnudzon kepada Allah bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah akan memberi pahala kepada seluruh amal kita. Kenapa kita kok harus demikian? Karena Allah Ta'ala dawuh dalam hadis qudsi, ana 'inda dzunni 'abdi bi. Aku itu terserah apa sangkaan hambaku. Kalau nyangka apik ya tak kei apik, nek nyangka elek ya tak kei elek. Teng Ihya Ulumuddin ada satu cerita di akhirat itu, ada satu orang yang sudah mau dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala karena memang amalnya buruk-buruk semua. Dia sudah masuk neraka. Katanya hamba itu yang mau dimasukkan neraka, ya Allah, bukan ini sangkaanku kepada engkau ya Allah. Loh, kowe nyangka apa neng aku? Saya nyangka engkau itu zat yang maha pemurah, maha pengampun. Oh iya wis. Ya saiki gak sedol pun neraka kok, mlebu surga. Yo ngoten niku. Gara-gara ngoten tok men niku. Gara-gara husnudzon kepada Allah Ta'ala pun niku. Kala husnudzon ya. Khususnya di dalam masalah ketika terkena musibah. Ini jangan sampai suudzon. Harus tetap husnudzon kepada Allah Ta'ala walaupun musibah yang menimpa begitu besar. Husnudzon saja. Oh, ini Allah Ta'ala mau mengangkat derajat saya. Satu ngoten. Husnudzon saja kepada Allah Ta'ala. Oh, berarti Allah Ta'ala itu menyamakan saya dengan para ulama-ulamanya, dengan para orang-orang yang soleh. Musibahnya semakin besar, semakin soleh, semakin tinggi, musibah semakin besar juga. Oh, berarti saya ingin dijadikan seperti mereka. Lo ngoten mawon. Jangan aneh-aneh wis. Kala khususnya lagi ketika akan meninggal dunia, jangan sampai jenengan suudzon. Kalau ada orang mati, kelihatannya dari tanda-tandanya kok dia husnudzon pada Allah Ta'ala, sampean harus menghadirkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menerangkan terhadap husnudzonnya. Oke, kebaikan Allah Ta'ala biar tidak suudzon. Nek suudzon yo dadi elek tenan dadine ngoten. Jadi pas meninggal niku harus husnudzon. Wah, pas saya pasti masuk surga. Saya pasti diampuni ngoten niku. Kala harus ya husnudzon pada Allah Ta'ala. Lah, jelas nek pun husnudzon kepada Allah Ta'ala, kita enggak akan takut melarat kamu. Ya. Kita enggak akan takut gagal. Kita enggak akan takut nanti apa namanya kesulitan hidup ketika keluar dari pondok, kesulitan cari ekonomi ketika keluar dari pondok. Ndak, wong kita husnudzon pada Allah Ta'ala. Ana inda dzunni 'abdi bi. Wis sangka on Allah Ta'ala, apa sangka yang sampean sangkakan, pasti itu yang terjadi nanti. Nek jenengan nyangka elek ya, waduh iki aku gak kerja nang pondok, gak tahu apa jeneng latihan kerja, wah kok nang omah aku pasti kesulitan, sulit tenan. Makanya aja sampai nyono kesulitan. Nyono gampang, gampang kabeh, ora ono sing angel. Kala wa akhrij. Lan ngetokno sapa sira. Mingkol bika saking ati sira. Khaufal faqri ing wedi fakir. Khaufal faqri ing wedi fakir. Wa tawakkul hajati lan arab-arab terpenuhinya hajat. Wa tawakkul hajati lan arab-arab terpenuhinya hajat ilan nasi marang manungsa. Wis. Keluarkan takut fakir dari hati sampean. Ojo sampai santri kok wedi melarat, ojo sampai. Santri capopo. Jadi kudu tenanan yakin kepada Allah Ta'ala, harus dipupuk rasa keyakinan itu. Iku husnudzon ya. Sangkaan saja sudah mempunyai faedah yang begitu besar. Apa mana yakin? Itu maksud saya. Apa mana yakin? Yakin mantep jenengan gak sulit? Oh, gak kira sulit. Tapi nek jenengan mboten yakin lan gak husnudzon, ya sulit tenan tadi. Makanya apa perlu itu santri dikuatkan keimanannya kepada Allah Ta'ala, dikuatkan husnudzonnya kepada Allah Ta'ala bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harus nih ya. Wahdar lan wedya sapa sira. Gak kira susah jenengan nek urip kados kaya ngeten iki. Ilang susah kabeh ora ono. Kala wahdar lan wedya sapa sira kulal hadari. Kelawan sekabiane wedi. Minal ihtimami saking susah diambil rezeki kelawan urusan rezeki. Kala minal ihtimami saking susah bi amri rizqi kelawan urusan rizqi. Wakun lan ono sopo siro iku wathikon iku wongkang percaya biwakdi robbika kelawan janjini pangeran siro wataka fulihilan jaminane robbika, jamine robbika bika kelawan siro haithu yakul ing dalam dininggon ngendika sapa rabbuka ta'ala halimahuluhur sapa rabbuka Ngendika ngeten wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbah lan ora ono utawi. Kala rumangkang fil ardi kang tetep ing dalam bumi illa 'ala Allahi kecoba iku ing ngatasé Allah rizquha utawi rizkine dabbah. Lawa anta utawi sira murid iku min jumlatid dawabi setengah saking golongane pira-pira dabbah iku min jumlatid dawabi setengah saking pira-pira apa iku jenenge jumlahe dabbah lho ngoten. Dadi jangan sampai jenengan susah masalah rezeki. Ora usah kate susah-susah nemen ya. Sulit memang sulit tapi jangan susah. Ngoten ta ya? Cari rezeki sulit, tapi jangan susah, santai wae. Percaya saja pada janji Allah Ta'ala dan jaminan Allah. Allah jamin bahwa tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Dan kita termasuk binatang. Al-insan hayawanun, ya toh, jenisnya. Al-insan hayawanun. Cuma pembeda nih fasle natikun. Liyane ora ana sing natek. Kalau pun yakin, bener-bener yakin. Ojo sampai mempunyai apa keraguan-raguan aku kok gak iso mangan misalnya. Ojo sampai. Laki perempuan podoai harus yakin seyakin-yakinnya terhadap janji Allah Ta'ala niki. Apa meneh santri? Wong sing golek ilmu niku jaminane kalih. Jaminan setunggal niki jaminan secara am. Niki jaminan secara am. Ono jaminan secara khos bagi santri. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah teng Musnad Imam Abu Hanifah. Beliau meriwayatkan hadis, hadis niki nek gak klintu disebutakan oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit nang kitab Al-Manhajus Sawi. Beliau mengatakan begini, sungguh Allah telah menanggung rizki orang yang mencari ilmu khususnya. Jadi ini takaful khos. Jadi ono takaful sing am, ono takaful sing khos. Jadi santri niku tanggungane loro karya Allah Ta'ala. Jaminannya dua, jaminan secara umum lewat ayat wa minda batin, nomor kali lewat hadise Kanjeng Nabi, itu takaful jaminan secara khusus bagi santri bahwa rizki ini bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala fashtagil mongko apa mana wong sing sibuk Quran, wah jaminannya telu tadi ngoten kok iki. Jadi nek wong sibuk Quran jaminannya telu, jaminan sebagai tolibul ilmi, jaminan sebagai manusia, jaminan sebagai orang yang sibuk dengan Al-Quran. Wis kaya tenanan pokoknya. Fashtagil mongko sibuko sopo siro. Ora usah sibuk golek rezeki. Apa gak golek rezeki? Ya tetep golek. Ngoten. Tapi jangan jadikan alasan golek rezeki itu nanti gak sholat, raposo. Nah ngoten niku sing keliru. Fashtagil mongko sibuko sopo siro bima kelawan perkoro. Tolaba kang nuntut sopo robuka ingma. Tolaba kang nuntut sapa rubuka ing mamingka saking sira nyatane maminal amali nyatane amal lahu krana Allah. Kala fastagil bima tolaba amma menjauhi perkara. Nah, jadi iki amma niki takaluki dengan fastagil ya. Amma menjauhi perkara domina kang jamin sinten Allah laka marang sira. Domina kang jamin sinten Allah ing malaka marang sira minar rizqi saking rizki. Minar rizki saking rizki. Fa inna maudhaka krono setuhuni pangeran siro. Kala ikula yang saka ora lali sopo maulaka ing siro. Lah nggak tentu. Jaminan rizki itu sudah ada. Ya, sing ga ono iku jaminan surga tak omong. Ya, jadi sing ono jaminan rizki. Nek sing ga ono jaminan surga ora ono. Ya. Jaminan surga kudu amal, iman dan amal. Jadi yang dituntut oleh Allah kepada kita itu bukan golek rizki. Nggih. La nas'aluka rizqo nahnu narzuqu. Ya ngoten niku dawuh Allah Ta'ala. Aku gak njaluk rizki ente. Aku sing gak ngerti rezeki ente. Ngoten dawuh Allah Ta'ala. Jadi sing dituntut oleh Allah adalah amal ikhlas, ibadah kepada Allah. Nggih. Lah nek tiyang kok amal ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala, niku jaminane kalih. Jaminan bagi wong manusia secara umum, jaminan bagi wong sing ibadah kepada Allah lewat kategori muttaqin. Lah ngoten niku lho. Makane waduh wis pokoke wis luar biasa. Wong mukmin iku aja sampe sumpek masalah rezeki. Aja sampe pasti teko. Nyantai wae. Kala ya tetap kerja ya, tapi jangan apa namanya susah nek gak duwe rezeki niku. Gak ana apa aja susah. Mergane Allah wis nanggung. Mosok gak percaya jaminane Allah? Mosok sampean lebih percaya jaminan seseorang dengan menggunakan stempel dan tanda tangan? Wong Allah taala niku la yukhliful miad. Nah ini kelemahan memang. Kala fa inna maulaka la yansaka. Allah gak akan lupa ya. Kala amma dominalaka. Jadi yang dituntut oleh Allah niku ibadah. Bukan ngekei rizki Allah Ta'ala, ndak. Kala sing bakal ngekei rizki iku Allah. Wa qad akhbaraka. Lan teman-teman ngabari sinten Allah ing sira. Makane umpama di pondok pesantren itu nanti ada apa namanya? Life skill ya istilahnya itu. Pelatihan life skill. Itu jangan sampai menggerogoti iman santri. Ya. Wah, dikek keterampilan hidup supaya nanti pulang dari pondok supaya langsung bisa kerja. Ora usah latihan langsung iso kerja. Umpama ada life skill di pondok pesantren, ya. Atau nanti ada pesantren berbasis keterampilan, ya. Ada kan ya, bukan berbasis Quran, bukan berbasis fikih, enggak. Pesantren berbasis keterampilan. Jadi dia masuk pesantren itu diajari kerja, diajari apa? Ngajine ya pisan bindung, ngoten sing penting kerja. Iku jangan sampai menjadikan santri gak kuat imane karo Allah Ta'ala. Lah engko ta'aluke iktimate tawakale karo pekerjaane. Lah niki sulitnya nanti. Ya, makane nak santri digodhog tenan nang pondok, kadang malah gak oleh kerja. Nek kerja wis ora usah nang pondok wae. Lah ngono kadang dalam satu pesantren. Apa tujuannya? Tujuannya iktimate kepada Allah biar kuat. Ya sandarannya pada Allah biar kuat, tidak sandaran pada pekerjaannya, tapi tetap kudu kerja. Lho ngono kok nang omah tetep kudu kerja ya, wong duwe anak istri, umpamane sing duwe lho ya, nek gak duwe ya karo apa-apa gak kerja. Kala waqad akhbaraka anna rizqaka indahu. Waqad akhbaraka lan teman-teman ngabari. Ngabari sinten Allah ing sira. Anna rizqaka ing setuhune rezekine Allah, rezekine sira iku indahu. Iku ing dalam sandinge Allah. Wa amaraka lan perintah sinten Allah ing sira perintah bitolabihi kelawan golek rezeki minhu saking Allah golek tapi bil ibadati kelawan ibadah lan iki kan sipe teng mriki kan nggih Allah perintah sampean ya golek rezeki dari Allah tapi golek kelawan ibadah duduk sibuk kerja sehingga ninggalno ibadah mboten ini yang dimaksud. Ya, bukan sibuk cari uang sampai ibadah salate mboten, posone mboten. Lah niki keliru total niki. Silakan kerja tapi tetap salat, tetap poso, tetap jumatan. Lah ngeten niki sing bener ngoten iki. Bukan berarti jenengan kon ibadah mari ngono ora napa? Ora kerja sama sekali iki juga bukan tingkatan sampean. Mergane manusia nanti ada dua makomnya, nanti insyaallah ada nanti. Kala bil ibadati kelawan ibadah. Ya, jadi tetap kita kerja, cuma jangan lupa ibadah, ngoten nggih. Nah, itu seharusnya demikian. Nek jenengan tingkatane wis tinggi, nek pun tinggi, golek rezeki saking Allah dengan ibadah. Jadi gak dengan kerja. Jadi tingkatane pun benten iki. Iki tingkatane yakin luar biasa. Kanjeng Nabi itu kata guru saya itu setelah beliau diangkat jadi nabi, ndak bekerja. Ini nabi. Ya, setelah diangkat jadi nabi malah tidak bekerja. Padahal nanti umur 50 berapa? 52 atau 53, Kanjeng Nabi itu istrinya tambah jadi 11 anakmu. Jadi 10 ya. Tapi malah kok tidak bekerja. Lain. Ini tingkatane benten. Rezekine Kanjeng Nabi min Allah bil ibadah. Lah ngoten nggih. Nek sak durunge mah Kanjeng Nabi kerja, nang sam, nggih. Kerja dagang ngoten iki. Tapi ketika ngurusi masalah agama fokusi agama. Pada umur 40 sudah fokus dakwah Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan kiat kados koyo ngeten iki, fokus dakwah, fokus ibadah kepada Allah tanpa ada rasa tamak kepada harta manusia, sae. Tapi kalau masih ada keinginan diberi orang, mendingan kerja wae. Ngoten. Ya toh? Kerja saja berarti, karena kebanyakan kita itu makom duduk makom tajrid tapi makom kasab, makom kerja. Kala faqala ta'ala, makane leres. Dadi kiai iku kudu sugiyun, bener niku. kudu sugih dhisik biar hatine tidak kepingin dikekeki wong. Ngoten niku. Wong dakwah ya kudu ngono. Tapi nek ngenteni sugih kapan dakwah ya lho. Faqala, ya dakwah tapi ya kerja. Faqala mongko ngendika sinten Allah taala fabdahu 'indallahi rizqa wa buduhu washkurulah. Fabdahu mongko nupriya sapa sira kabeh indallahi ing dalem sandinge Allah ar-rizqa ing rezeki. Terus dikaitno wa buduhu lan nyembah sapa sira kabeh ing Allah. Lho berarti piye maknane golek rezeki saking Allah dengan cara menyembah kepada Allah. Itu maknane niku. Washkuru lan syukura sapa sira kabeh. Washkuru lan syukura sapa sira kabeh lahu marang iku jenenge Allah. Bolah. Alhamdulillah kita mukmin nggih. Mek mau mukmin niku kudu imane kiat masalah rezeki. Ojo sampai susah masalah rezeki. Lanang wedok padha wae. Sing wedok nek iso sing kuat tenan imane. Engko umpamine apa suamine rada geleyor sithik ya diomongi. Omongi. Wis nyantai wae Mas, pancene duduk rezekine sampean. Ya rezekine sampean sampean tunggu-tunggu nang omah karo aku wae ya teko dhewe rezeki lho ngono. Ngono carane ya. Wah, dadi ayem mati kan. Galah, lae yo wis bangkrut. Ya gagal usaha kok marah dia wamuk mule. Waduh malah ngelu gak mule-mule bojone ngene. Amadarahu ana to ningali sapa sira. Amadarahu ana to ora ningali sinten sapa sira ing Allah Subhanahu. Yarzuku mbok tingali hale paring rezeki sinten Allah. Al-kafirina ing piro-piro wong kang mengkafiri, mengkufuri bihi kelawan Allah. Alladzina rupane wong akeh yang buduna kang nyembah sapa alladzina khairuhu ing liyane Allah. Tidakkah engkau melihat Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang menyembah selain Allah padahal itu musuhnya Allah? Maka masa engkau akan berburuk sangka kepada Allah bahwa ente tidak dikasih rizki. Wong ente ku kekasih Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Ngoten niku. Afadarahu mongko ana to ningali sapa sira ing Allah, mbok tingali layarzuqu hali ora paring rizki sinten Allah. Al mu'minina ing pira-pira wong kang iman. Alladzina rupane wong akeh. La ya'buduna kang ora nyembah sapa alladzina siwahu ing sakliyane Allah. Apakah engkau sekarang bisa melihat tak Allah taala itu tidak memberi rezeki orang mukmin yang tidak menyembah selain Allah? Ndak, sampean lihatnya orang mukmin dikasih rezeki oleh Allah. Wa yarzuqu lan paring rezeki sinten Allah al-'asina. Ing pira-pira wong kang maksiat lahu marang Allah. Wal mukhallifina lan piro-piro wong kang nulayani li amrihi marang perintah Allah. Awala yarzuku lan ana to ora paring rezeki sinten Allah al-mudhi'ina ing piro-piro wong kang taat lahu marang Allah. Al-mukthirina kang ngekehno min dikrihi saking dikir Allah wa syukrihi lan syukur Allah. Ya to, tidakkah engkau bisa melihat Allah ngasih rezeki kepada orang-orang yang maksiat, kepada orang-orang yang selalu menentang Allah, selalu tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, itu aja mereka dikasih rizki. Mana mungkin Allah kok tidak ngasih rizki kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang sibuk berdakwah menuju jalannya, yang sibuk menuntun masyarakat untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah. Ya toh, lah wong-wong maksiat dikasih rizki apa meneh wong sing taat. Wong kafir dikasih rezeki apa meneh wong sing mukmin. Iki logika sing matur niki ya. Kalau ndak mungkin Allah taala ngekeki rezekine kepada musuhe, mari ngono kok kekasih gak dikeki rezeki. Cuma nanti kadare kadang beda, ngoten mawon. Kala gak dikeki akeh jenengan karena khawatir nek akeh engko jenengan dilurung. Ngoten niku. Akeh duwee gak sida ngurusi santri, plesir nang dindi. Ya, ngoten niku. Kala makane kadang dikasih sithik wae sak butuhe karo Allah taala. Enak nek sak butuhe nggih. Butuh haji, haji. Butuh umroh, umroh. Lah ngoten kan penak sak butuhe niku. Kala makane Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Allahumma ji'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu cukup ya Allah. Cukup. Lah tembung cukup itu apa-apa? Cukup. Lah enak nih. Yalah kepingin apa sih penting? Cukup. Kadang gak ada uang itu sekarang, tapi pas kepingin moro teko, ngoten niku. Kan enak ngoten niku. Hah? Wargane nek khawatir nek mulai awal akeh, niku kok kepingine aneh-aneh. Tapi nek gak akeh, kepingine niku biasane nek wong sing apa jenenge itu mek pas kepingin saja ya. Misalnya butuh, oh kita butuh ini sekarang. Misalnya nikah no anak, ya dilalah walaupun gak duit duit, mari ngono teko duit, kucuk-kucuk butuh konti ra ngerti. Kalau nah itulah itu jenenge kafafan. Bun ya, ini memang ini penyakit. Penyakit tiang itu biasanya tidak terlalu apa namanya percaya kepada masalah rizkine Allah Subhanahu wa taala. Niki kedadi pupuk nggih. Jenengan kudu gadahi amalan khusus untuk ngeten iki masalah rizki iku. Apa tujuane? Tujuane amalan itu biar jenengan itu punya kekuatan iman kepada Allah taala. Duduk ngandalno apa namanya? Usahane. Tapi mengandalkan Allah taala karena sampean sudah apa namanya zikir pada Allah taala. Mulai sekarang harus dicicil. Nggih. Aja ngenteni pas mulai, engko mandine kesuwen. Nek saiki mulai langsung mandi kok. Lah ngoten niku. Dadi cicil saiki apa amalan apa jenenge jalbur rezeki yang paling sampean gampang untuk dilaksanakan. Rasa sing angel-angel, sing paling gampang wae. Harus punya itu. Ya, nomor loro juga nek kepingin ya nek kepingin harus punya amalan ya apa sekirane anak iku dadi anak sing soleh lan soliha saiki kudu dicicil aja ngenteni pas kawin baru golek kasep kok niku dadi kedasan iki mulai digoleki. Nomor 3 ya apa sekirane duwe amalan sing kok entuk istri sing soliha suami sing soleh ngoten golek kono golek nang sapa ya mbuh sowan-sowan kono kiye-kiye takoni sito-sito. Kalau kau tak nemu lah kan dah ya. Kalau waklam annahu la haraja alaika fi talabi rizqi. Lah, kan tadi jenengan kan tidak diperbolehkan untuk takut masalah rizqi. Harus percaya pada jaminan Allah. Apakah berarti jaminan percaya pada jaminan Allah terus kita enggak boleh bekerja? Dan apakah kalau kita bekerja berarti itu merupakan alamat kita tidak percaya pada jaminan Allah? Jawabannya tidak. Dan walam lan weruh sapa sira anahu ing setuhune kelakuan ikulah haraja ora ono dosa iku maujud alaika ing atase sira fitolabi rizki ing dalem golek rizki bil harakati kelawan pira-pira usaha adzahirati kang tampak bil harakati kelawan pira-pira usaha adzahirati kang tampak alal wajhi sesuai jalur al-ma'zuni kang diizini sopolaka marang siro kala al-ma'zuni kang diizini sopolaka marang siro fihi ing dalem jalur al-wajhi tadi syar'an ing dalem cara syariat ngaten. Tapi gak ada dosa seorang santri seorang mukmin itu golek rizki dengan usaha-usaha yang dohir ya selama itu diizini oleh syariat bahkan ini kewajiban. Bahkan ini kewajiban. Golek rezeki dengan usaha sing dohir ini kewajiban. Pokok ono usaha, pokok wis jenengan. Mbuh dodolan pulsa. Ya. Ya pokok kudu didelok sing tuku pulsa niki. Nek sekirane digawe pacaran ya aja. Terus sampean kowe iki pasti gawe pacaran karek iki. Oh ndak sida kan? Kowe kate tuku nang aku pulsa. Oh gak sida. Sampean aja tuku nang kene nang kono wae. Lah ngono kutune. Ya. Ana sampean ngerti kok digawe ngotenan kan i ana alal maasi. Nah, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Padha nek ngerti, nek gak ngerti ya semongko ora apa-apa. Kalau itu ada sangkaan ini kan digawe mekat digawe maksiat wis mendingan ora usah. Ngoten niku nggih. Kala iki repote wong sing dodol pakaian. Pakaian mini-mini niku ketat-ketat niku. Lah sing tuku kira-kira ada sangkaan kuat ini pasti dipakai keluar ini. Wah, piye sampean ngedolong koyo ngoten niku? Yo gak oleh. Mergane padha karo sampean nulungi dhek keluar dengan tanpa menutupi aurat. Lho berarti piye iki nek dodolan pakaian? Yo dodol pakaian-pakaian muslimah ngoten niku. Hah? Ngono wae wis. Kala kecuali sampean ngerti, oh iki santri gak mungkin pakaian semacam ini sama dia dibuat untuk keluar rumah, pasti mungkin dipakai di dalam rumah saja untuk suaminya rapopo nek ngoten niku. Ala angel berarti kerja ya angel. Yang sesuai syariat lho ya, itu angel banget. Dan itu sing barokah walaupun sedih. Jadi usaha dohir ndak masalah. Itu tidak mencela terhadap tawakal seseorang. Kowe iki gak patek tawakal lho iso. Lah kerja mulai subuh sampai sore ora mesti. Itu tawakal usaha. Usaha dhisik lalu pasrah kepada Allah wong makome makom kasal. Bahayane wa innamal ba'su. Lan angin mesti ini utawi bahaya wal haraju lan dosa iku fi adami sukunil qalbi ing dalem. Ora anane antenge ati wahtimamihi lan susahe ati watirobihi lan gonjang ganjingi ati gegelisai ati wamutabaatihi lan ngikutine ati li awhamihi marang piro-piro sangkaan sangkaane ati awham niku sangkaan yang paling rendah kala li awhamihi marang piro-piro sangkaane ati lah sing bahaya itu hati tidak merasa tenang dengan jaminan Allah lah niki sing bahaya hati susah ya padahal Allah sudah menjamin lah ini sing bahaya kalau silakan kerja tapi ketika tidak dapat rezeki yang sesuai dengan harapan jangan susah wong itu wis dijamin karo Allah taala gak entuk teko iki entuk teko liyane mergane rezekine sampean niku pun diatur karo Allah ngoten nek sedina 50.000 ya 50.000 gak kira lebih walaupun usahane melebihi dari kadar biasa ya tetap 50.000 wa mimma yadullu ala kharabil qalbi wa mimma lan iku setengah saking perkara ya dulu kang nutuhno apa ma ala kharabil qalbi ing atase rusake ati ihtimamul insani utawi susai menungso utawa perhatiane menungso bima kelawan perkara yahtaju kang butuh sapa insan yahtaju kang butuh sapa insan ilaihi marang ma fi waktin ing dalam waktu lam yakhruj kang ora metu apa waktu minal adami saking ora ono kal yaumi kaya iki dina kal yaumi kaya dina al muqbili kang madhep wa syahri lan bulan al ati kang bakal teko ngaten nggih termasuk alamat atine niku rusak dia susah dengan sesuatu yang ia butuhkan di waktu yang waktu itu belum ada seperti bulan depan besok tahun depan apa meneh dia susah memikirkan sesuatu yang ia butuhkan di bulan depan di tahun depan ya besok nah ngoten niku dek iki termasuk alamat terus saya ati ya berarti piye iki anteng wae nyantai esuk rezeki ya apa jere esuk tahun ben ya apa jere tahun ben ora usah susah ngoten lho ya ora usah susah lah ben iki kita mangan opo lah iki alamat atine ora patek tenang kepada Allah taala alamat imane mboten patek mancep kepada Allah taala wa qauluhu lan ucapane wong idza nafida ing dalam nalikane entek apa hada iki famin aina yaji'u ghairuhu lan iki alamat ati ini mboten beres famin aina mongko saking endi yaji'u teko apa ghairuhu liyani hada lho ngoten tetine wah iki nek iki entek iku piye kesuk mangan apa dhewe lah ini pun alamat ati ini mboten patek beres ya ati ini mboten patek mancep imane kepada Allah taala santai mawon wa idalam yaji' lan ing dalam nalikane ora teko apa rizku rizki min hadal wajih saking ikilah segi saking ikilah sisi saking ikilah jalur famin ayu wajihin yakti moko saking entine jalur yakti teko apa rizki dek ngomong meneh kalau sampan gak kerja mas gak kerja iki lo kue kata itu rizki teko ndi ya alamat nih kebun hati ini buatan patek kuat imani kepada Allah Ta'ala karena manusia selama dia masih hidup rizki akan tetap mengalir ngerti nih dulu Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani nggih Abuya niku ngajar nang Umul Qura. Beliau dokter lulusan Mesir, satu-satunya dokter waktu itu yang orang Mekah yang lulusan Mesir, beliau satu-satunya. Lulusan Mesir loh ya maksud saya. Ini satu-satunya Abuya. Karena itulah ketika Abuya ingin berhenti dari apa? Dari kuliah enggak boleh sama gurunya Syekh Hasan Masyad, enggak boleh. Jangan ya. Kalau engkau nanti keluar, orang-orang mencela kamu. Kau itu loh, lo itu loh Muhammad Alawi. Orang kuat di kuliah. Lo ngono jadinya. Mereka ini kan dimusuhi, tata mereka. Dimusuhi wong kiwa tengen nih. kabeh akidah ora padha. Aja, tetep kuliah wae. Maka terus Abu ya kuliah, padahal wis gak srek kuliah wis. Maka kuliah terus dia demi untuk itu nanti. Lah terus ngajar teng Umi Qura. Ngajar teng Umi Qura, setelah itu sama musuh-musuhnya ya diapakan ya, lapor kepada atasan supaya Muhammad Alawi ini Abuya ini dipecat katanya. Abuya mendengar ya, karena memang beda kita kan ya. Abuya mendengar hal ini, maka Abuya sebelum dipecat beliau mengundurkan diri. Ngoten niku. Wah, terhormat lumayan kan ya. Ya mengundurkan diri. Lah pas mengundurkan diri niki ibu-ibu dawuh ngeten. Muhammad, lah kowe iki nek gak ngajar itu rezeki kondi lho jarene ngaten ya, biasa kan ya. Itu rezeki kondi jare Abuya, wis gampang. Ngoten dijawab ke Abuya, gampang rezeki iso teko ndi wae. Ya tenan, mari itu Abuya malah sugih. Sugih teko ndi sak sugih-sugih ya. Wah, nek terus guru kula ya trone niku ana kotake dhewe-dhewe, ana sing dolar, ana sing anu, ana kotake dhewe-dhewe. Ngono iku ya mesti akeh. Ngoten niku lho. Ya teko dhewe, moro-moro teko-teko-teko. Tapi nek lomane ya sak loman-lomane. Ini kadung ngekei orang katik tolah-toleh ngeten nih, orang katik dipilih sih, orang dipilih disik dideloki, dompetnya buatan langsung dikano kabeh, nah, kita kan pilih-pilih abang nyengkrih, biru nyengkrih, hijau nyengkrih, merah nyengkrih 1500 keno ngeten, Abuya buatan Abuya nanti suatu saat ini yang cerita siapa, saya lupa jadi waktu itu Abuya dikasih uang sekoper sama orang, kasih uang sekoper, berangkat dia ke Masjidil Haram seperti biasa ngajar dulu di sana sebelum tidak boleh ngajar. Awalnya ngajar Abuya, wah banyak santrinya ya kalau ngajar, dia saja yang alus sunnah kembangannya waktu liane wis kan ngajar di sana. Nah setelah itu waktu berangkat menuju Masjidil Haram ada orang yang minta, Abuya minta uang langsung sekoper dikasihkan semua, belum lihat isinya berapa kasihkan semua santri-santri yang ikut. Abuya kalau ini dikasihkan kita makan apa? Gampang katanya Abuya. Ya, santri-santri di sini orang patek kuat biasa. Sing ikuti ngoten niku. Galak, nah Abuya nyantai wae kan ya. Ya keturunan di Kanjeng Nabi ya kudu loman kaya ngoten kan nggih. Galak pun niki. Dadi masalah rezeki sampean jangan merasa apa namanya kecil hati. Wah engko nek gak kerja lewat iki, kate kerja lewat ndi sampean? Untuk mangan teko ndi sampean? Nek dipecat sampean Mas, sampean kate kerja apa? Kita mangan apa? Anake butuh susu, butuh sembarang. Wah, abang ngelui gala famin ayu wajih liyati ora usah nggih nyantai mawon ya. Gala dadi sing enak podo santri ini podo hafal Quran nih apa namanya bojone iku rada ngeroweng-ngeroweng kangkange iki ngomong ya mama mindep ngono wae paham are oh iya iya iya paham oh wis enak damai lagi lha ngoten. Gala wa amat tajarrutu. Lah nek gak podo santrine niku nanti beda sudut pandang. Gak tahu tempuk niku, gak tahu tempuk. Kalau gak tahu tempuk ya angel. Ya, beda sudut pandang sudah. Kalau podo santrine kan sama jalurnya kan ya. Terus penak. Makane golek sing santri. Gala wa amat tajarrutu. Lan ana pun utawi meliki. Artine ya menghindari anil asbabi. Saking pira-pira usaha wadduhulu lan masuk fiha indan asbab, kita tidak berusaha atau masuk dalam usaha. Nah ini maksudnya tajarut itu meninggalkan asbab. Nek duhur berarti melakukan asbab, nek tajarut berarti tidak bekerja, nek duhul fiha berarti kita bekerja. Fahuma mongko iku utawi fahuma mongko utawi iku tajarut wadduhul iku makomani iku makom luru iku makomani iku makom luru yukimu kang jumeneng nosinan Allahu Allah fihi maing dalam makomani min ibadihi saking biro-biro kawulane Allah jumeneng no ya menempatkan man ing wong yasha'u kang karep sinten Allah ing man yasha'u kang karep sinten Allah ing man. Nah niki yang saya katakan makom tajrid karo makom kasab. Makom tajrid berarti tanpa bekerja sama sekali. Dia ibadah terus pada Allah Ta'ala. Yakin, seyakin-yakinnya dengan rezeki Allah Ta'ala. Walaupun tanpa kerja, pasti datang. Nomor kali makom kasab. Iya. Dia kalau harus kerja kalau makom kasab. Ini dua makom. Dan dua-duanya baik semua ini. Iya. Api kabeh. Wong sing nang makom tajrid ya ojo sampai kepingin makom kasab. Sing makom kasab ya ojo kepingin sampai ke makom tajrid. Harus tahu posisinya masing-masing, ngaten. Sing pun makom kasab ora usah katik kepingin naik ke makom tajrid. Karena ini berarti syahwat, ada syahwat. Berarti itu menuruti nafsu, bukan kehendak Allah. Nek Allah karep jenengan bakal diangkat dhewe pindah dari makom kasab menuju makom tajrid. Nek pun makom tajrid ora usah katik kepingin koyok makom kasab. Misalnya wah enak ya iku kerja iso sedekah iso apa ndak usah, ini makome dhewe-dhewe. Nggih. Jenengan pawane sakniki dados santri, makome berarti makom santri. Jangan sampai kepingin dadi makom liyane santri. Wah enak ya koyok iku ya iso seminar kesana kesana kesana. Lho, makome sampean bukan seminar. Makome kita iku ngaji, ngajar, deres, sinau, ngoten niku wis. Iki beda makom dhewe-dhewe. Langkau naik jenengan kepingin koyo iko, ah, apa motifnya kepingin seminar kesana sana enak yo iko terkenal neng dindilan, ini motifnya pun elek punan. Ah, ini jenenge onok syahwat istilahnya. Walaupun kadang syahwat itu syahwat khofiyah, enak yo iko dakwah rono lah. Koyo e dakwah, tapi sebenarnya ada sisi lain dari dakwah, yaitu kepingin dikenal wong akeh, longoten, kepingin masuk TV, kepingin masuk radio, longoten, kepingin dielulukan orang banyak. Lah ini ada syahwat nih. Koyoke kepingin dhewe mak derajati di sisi Allah naik, tapi sebenarnya ada sedikit syahwat di situ yang mendorong dia untuk semangat, ya itu. Kalau itu bahaya. Faman ukima, namun mongko utawi sapane wong iku ukima lamun dijumenengno sapa man. Fitajarrudi ing dalam makom tajarrud, makom tidak bekerja. Fa'alaihi mongko netepono sapa man. Mongkon netepono sapa man bitak bikuwatil yaqini ing kekuatan yakin. Wasaati sadri lan jembari dodo wa mulazamatil ibadati lan netepi ibadah. Nek wong makome makom tajarrud ora bekerja, maka dia harus punya keyakinan yang kuat. Dadanya harus lebar, artinya tidak mudah mengeluh dengan kesulitan-kesulitan yang kadang terjadi. Lan harus selalu beribadah pada Allah Ta'ala. Gak kerja mari ngono kok mertamu ae nenggone wong-wong njaluk mangan. Lah iki piye mbamane ya ora beres niki. Apane nang desa, kalau nang desa waktu jam 7 itu orang sudah berangkat kerja. Kalau sampean tamune ya bingung deh. Kok kate kerja ini Pak Kiai kok nang kene wae iki. Lah piye nanti? Lah niku dirasani sak desa tadi. Ngoten mari ngono. Makane hati-hati ya. Nek sampean makome tajarut wis meneng wae nang kamar. Wiritan, sholat duha, deres, ngoten wis ora sa kerja sama sekali. Nek makome makom tajrid. Benten-benten. Kala waman utai sapane wong. Ukima iku lamun dijupenengno sapa man fil asbabi ing dalam pira-pira sebab. Fa alaihi mongko netepono sapa man. Bitaqwallah ing takwa Allah. Bitaqwallahi ing takwa Allah. Fi sababihi ing dalam usaha niman sebab iman wabil itimati lan kelawan bersandar Allahi ing atase Allah dunahu ora sebabihi, dunahu ora sebabihi, bukan sebabihi. Lah nek makome makom kerja, maka saat bekerja dia harus bertakwa kepada Allah, jangan sampai pekerjaannya itu menerjang aturan Allah. Nek pas dino Jumat disu dilarang untuk apa namanya jual beli pada saat adzan yang kedua, maka pada saat adzan yang kedua berarti tokonya kudu ditutup, pekerjaannya kudu diselesaikan, kudu ngelakoni Jumatan. Walaupun jadi pak tukang ya ora apa-apa, tukangi kudu leren, ya kudu leren memang, gak kudu terusno kerjaane, kudu saiki ngelakoni sholat Jumat. Nomor kali harus bersandar kepada Allah, jangan yang jadi landasan adalah pekerjaannya. Lah nek sing dadi landasan pekerjaannya, nanti ketika pekerjaannya itu misalnya kukut ya, nanti dia susah. Karena yang jadi landasan pekerjaan. Kalau nanti kapan-kapan dia dipecat dari pekerjaannya, dia susah. Karena yang jadi landasan pekerjaan. Tapi kalau Allah yang jadi landasan, yang jadi sandaran, kerja apapun dia enggak akan susah. Karena dia pikir, wah yang ngasih rezeki itu bukan pekerjaan, yang ngasih rezeki adalah Allah Ta'ala. Mpone digusur ya nyantai wae, wong rezeki ya gak nang kene tok, nang liyane ya ana rezeki. Wal yahdhar lan becik wedi sapa man minal istighali saking sibuk sibuk bihi kelawan sababihi kelawan pekerjaane anto ati robihi menjauhi taat pangerane iku jenenge iman. Jangan sampai sibuk bekerja sampai-sampai tugas beribadah itu terbengkalai. Padahal menungso tujuan utama neng dunyo niki adalah beribadah. Waqad daridu lan terkadang anyar teko alan muridi ing atase murid apa khawatiru piro-piro gumrejet kata hati apa khawatiru piro-piro kata hati fi amri rizqi ing dalam masalah rizqi wa fi muro'atil khalqilan ing dalam pamer makhluk. Kadang ngoten, kadang santri kepingin pamer lah ya supaya dianggap wah hebat dewe, kadang ngoten tapi belum pamer kepingin ngoten. Wa fi ghairi dalika lan ing dalam sakliyane mengkono-mengkono amri rizki wa fi muro'atil khalqi. Kadang santri dia kepikiran wah enake aku yang duwe akeh yo iso mbantu kanca-kancaku lho, kadang ngoten. Iki khawatir pisan walaisa maluman wa fi ghairi dalik walaisa lan ora ono sapa iku jenenge murid iku maluman tiba itu wa tiba itu dicela wala ma'tsuman lan ora berdosa alaiha ing atase khawatir ora apa-apa ngoten niku ya wong mecik kepingin tok wah kepingine aku iki wah tak maca Quran lah sing enak suarane ben iso dirungi kok nah kok mari ngono pe tertarik karo aku lah ngoten niku tapi belum melaksanakan mek khawatir tok dosa ngoten niku mboten dosa ida kana ing dalam nalikane ana sapa murid iku karihan iku wong kang gedeng lah marang khawatir tapi dia gak mau sebenarnya ada khawatir itu ya gak malah dituruti terus ya kalau dituruti terus ya ya dosa tadi wa mujtahidan lan wong kang sungguh-sungguh finahiha ing dalam menghilangkan khawatir finahiha ing dalam menghilangkan khawatir min qalbihi saking atine murid min qalbihi saking atine iku jenenge murid on faslun ai hada faslun walhasil masalah rezeki mboten perlu susah mergane iku pun ditanggung kali Allah taala bon apa nek santri harus mempunyai keyakinan kuat ya begitu juga sing putri keyakinane kuat banget masalah rezeki mergane biasane niki kaya-kaya sing akeh iku tiyang setri biasane kala sing rada gak patek trimo mergane ya menungso akeh-akeh memang dek bisa tenang kalau yang diinginkan ada di depannya ketok nyoto ngoten nek dijanjani-janjani tok iki ora patek anu gombal wae ya patek piye faslun ai hada faslun. Tapi aneh wong wedok iku seneng digombali, niku aneh. Niku rahasia tapi umum iki ya. Kala Waldakun laka ayyuhal murid inayatun damah bi suhbatil akhyar. Waldakun lan becik ono iku laka kadwi sira. Ayyuhal muridu he eling-eling murid, apa inayatun perhatian tamatun kang sempurna. Bisuh batil ahyari kelawan ngonconi piro-piro wong kang bagus wa mujalasati sholihin lan ngancani piro-piro wong kang soleh al-abrori kang bagus-bagus. Santri harus mempunyai perhatian kuat untuk bersanding dengan orang-orang yang soleh menjadi murite tiang ingkang soleh-soleh ojo sampai berteman karo wong sing boten soleh karena ini akan bisa menarik jenengan dadi enggak soleh. Dawe Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la tashab ilman la yunhiduka halu wa la yursiduka ilallahi maqalu. Okay. Jangan berteman dengan orang yang tingkah lakunya tidak bisa membangkitkan inti untuk beribadah. Jangan berteman dengan orang yang ucapannya tidak bisa menunjukkan kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ucapan saya, nggih. Krana kanca sing elek niku mempengaruhi. Jadi golek kanca sing bener-bener tingkah lakune niku yunhiduka membangkitkan inti. Kadang. Jadi nek ente bareng dhek malah semangat ngaji, malah semangat deres. Lah nek umpamane sampean koncoan karo wong sing malah gak semangat terus, mendingan ora usah koncoan karo wong iku. Ngoten iki. Mergane malah gak iso terus engko malah ndak mari ngono gawe grup gak terus. Lho ngoten niku. Dadi grup gak terus, grup jagongan wae, mam karo ngrasani tangga-tanggane. Lah ngeten iki bahaya. Kala wa mujalasati sholihin al-abrar wa kun lan ana sapa sira. Iku syadidal hirsi, iku wong kang banget kepingine. Ala talabi syaikhin ing atase golek guru sholihin kang saleh. Mursyidin kang nuturno. Nasihin kang nasehati. Arifin kang weruh. Bisyariati kelawan syariat. Salikin kang menempuh litoriko timarang toriko. Zahikin kang merasakan lilhakiko timarang hakekot. Kamilil akli kang sempurno akali. Wasi sutri kang jembar dadani. Tidak mudah marah. Hasani siasati kang bagus ngaturi. Arifin turweruh. Bitoba ko dinas kelawan piro-piro tingkatane menungso. Waduh. Mumayizin tur bisa membedakan baina horo izihim ing dalam antarane piro-piro tabiate anas wa fitorihim lan piro-piro fitrai anas pembawaane anas wa ahwalihim lan piro-piro iku jenenge tingkah lakune anas. Golek o guru niki syarate mursyid, syarate guru niki. Syaratnya guru, niki guru yang ideal ya, guru ideal. Syaratnya guru ideal satu, dia benar-benar mursyid sing nasih. Syaratnya mursyid niku angel. Jenengan lihat neng kitab Tanwirul Qulub, gih. Karangane Syekh Amin Qutbi nih mungkin itu. Niku Tanwirul Qulub. Syaratnya mursyid kata. Nais naik saya iki yus kangelan golek-golek mursyid semacam itu. Teng Imam Ghazali yang ngono dawuh. Teng kitab Ayuhal Walad niku syaratnya mursyid sekian sekian sekian. Uang elpon. Nek zaman saiki jare Imam Ghazali golek mursyid sing koyok ngeten iki kesulitan. Koyok golek belerang berwarna merah. Kal kibritul ahmar. Kibrit niku belerang warnanya merah. Belerang warnanya kuning. Ora ono belerang warnanya nopo? Merah. Ono ya longko banget. Guru sing mursyid koyok ngeten iki sing arif billah, makrifat kepada Allah longko. Angel golekane. Ngerti syariat menempuh jalur toriko, bukan cuma menempuh dok, dia sudah mengalami dhauk terhadap hakikat, berarti sudah melampaui syariat, melampaui toriko, sudah masuk dalam wilayah hakikat. Ngaten nggih. Jadi sudah masuk dalam wilayah hakikat. Wah ini sulit nih, angel pol sangel angel. Akali sempurna, cerdas, tidak mudah marah, bisa ngatur santri nih, hasanah siasa. Ngaturi santri pinter piye carane, dan juga bisa membedakan apa namanya tingkatan-tingkatan manusia, bisa mengetahui psikologi masing-masing santrinya, bisa mengetahui tabiat masing-masing santri, sehingga dia bisa mengajarkan santrina sesuatu yang memang layak untuk si santri. Ngoten. Sehingga dia bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan si santri, boten keinginan si santri. Kebutuhannya santri apa? Dikasihkan. Walaupun jadi dia gak ingin itu. Karena kadang keinginan santri gak bodoh dengan apa yang menjadi bakatnya. Maka guru harus tahu bakat seorang santri. Ini bakatnya apa? Diarahkan ke sana. Ini bakatnya apa? Diarahkan ke sana. Maka seorang guru sebenarnya harus tahu terhadap setiap potensi daripada anak didiknya. Kalau gak tahu potensi anak didik, bagaimana dia mau bisa mengembangkan potensi anak didiknya? Dipaksawai. Gak iso matematika, dikongkor mempelajari matematika, yo nesu deh, ngali. Cari bakatnya apa dia? Ternyata bakatnya nahwu. Iya wis pokok nahwu ae ora matematika. Kon sekolah nahwu sampai doktor. Kan lumayan. Ngoten niku carane, jangan dipaksakan. Punya anak nggih ngoten. Arahkan sesuai dengan bakatnya. Pokok bakat sing apik lho ya. Bakat sing elek. Wah, iki kok pinter nek kok nyungkit lawang. Wah, jadi terus-terus. Wah, payah. Gala pinter iki nek kok buka kunci tanpa ada kunci. Kluthuk-kluthuk kok iso. Waduh. Yo sampean tukak dikongkon masukkan ae sekolah perkuncian. Dhe'e ben iso menciptakan kunci yang tidak bisa dibuka. Loh ngono carane ya. Umpama lho niku, gak iso dibuka kecuali dengan kunci yang memang diciptakan oleh dia. Loh ngoten carane ya. Gala ya harus tahu bakat masing-masing. Wangel. Lah nek sampean wis weruh guru sing kaya ngene, niki carane. Fa indo firta. Monggo lamun memperoleh sapa sira bihi kelawan seh. Fa'alki mongkon numibakno sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira alaihi ing atase seh. Kalau engkau memperoleh guru semacam ini, engkau tahu ada guru semacam ini dan guru itu menerima engkau sebagai santri, syarat diterima, kadang enggak mesti diterima kok ya. Nggih. Ciri Imam Ghazali ngoten. Nek kowe weruh guru sing koyo ngene iki, mursid sing koyo ngene, lalu dia alhamdulillah bisa menerima ente sebagai santri, maka ente harus bener-bener meletakkan jiwanya di depan dia. Wis seh, jenengan saat ini terserah badhe ngengken kula napa. Ngoten nggih. Ampun sampai punya keinginan apa-apa. Kula niki pasrah dumateng jenengan, jenengan kepingin ngapa akan kula terserah. Ngoten. Tapi biasanya pertama niku diuji. Iki tenanan napa ora? Ngoten. Nek diuji lolos baru nanti dikasih selanjutnya. Nek diuji pun mboten lolos ya wis pun cukup mek iki tok berarti. Wa hakimhu. Lan dadekno hakim sapa sira ing iku syekh fi jami'i umurika ing dalam sekabiane pira-pira perkara sira. Warji lan kembali ya sapa sira ila rohihi marang pendapat syekh wa masyuratihi lan rembukane syekh. Lan rembukune syekh ya apa jenenge sarane syekh fi kulli sya'nika ing dalam sekabiane tingkah sira. Lah, setelah itu sampean harus menjadikan guru itu sebagai hakim yang memutuskan terhadap seluruh urusan kamu. Apapun yang ingin kau lakukan harus minta persetujuan guru tersebut. Ngoten. Nggih. Nek jenengan pun gak ada guru kaya ngeten iki, jangan ngelakoni apapun kecuali guru itu mengizinkan. Walaupun itu jenengan maca dhewe nang hadis Kanjeng Nabi ana wiritan ngene-ngene, nek iso aja sik. Apa sing dikengken guru iku wae sing diwaca. Ngoten. Iki carane, niki etikane toriko nih. Nggih. Umpamane ana khotir hal misalnya masuk dalam hati sampean, guru sampean ngongkon jenengan maca sholawat, ternyata ada hal yang masuk dalam diri sampean ngongkon sholat sunnah, maka ojo dituruti ini. Nuruti mawon kehendake napa guru, kecuali sampean musyawarah dulu. Syekh yo napa niku kok kepingin banget sakniki niki kula sholat sunnah. Nah, baru kalau syekhnya mengizinkan silahkan. Apapun itu ya, dalam segala urusan. Syekh kula sakniki badhe medal. Ono apa? Ngeten-ngeten-ngeten. Ojo yo ojo. Ngeten niku. Seh, kalau saat ini kok anu, kadu sini kepingin wangsul, kali tiang sepat dikin wangsul. Jok, ya jok. Ngerti ini. Ini aku lihat yang tenanan. Kalau aku dunia ngerti ini. Setiap urusan yang kita ambil adalah pendapat si guru. Bukan pendapat edewe. Karena pendapat edewe itu biasanya dilandasi oleh nafsu. Nek pendapat guru ngerti. Delok kepentingan si santri. Jadi sing api bi. Ngoten. Gak ira ana guru itu kok kepengin ndlurungno santri mboten wonten. Gak ana. Kecuali guru kurang ajar. Ana apa guru ajar? Ya ana wae nggih. Ala critane Durna ya karo Bima nek kepengin mateni Bima, tapi ternyata Bima karena saking kutuke kepada gurune dijani kepengin dipateni karo Durna tapi malah gak mati. Dikoko nyemplung segara malah ketemu Dewa Ruci istilahnya. Malah dikek senjata, malah dikek ilmu aji-ajian. Mbok alik meneng Durna kaget. Lho kok gak mati, mulih ternyata tambah sakti. Lho ngoten niku. Mergane napa? Keyakinan kuat luar biasa dia. Kala padahal kepengin dipateni karo sapa jenenge Durna niku. Supaya napa? Kurawa iso ngalahno Pandhawa. Lah sing paling sakti juga adalah napa? Bima niku, Werkudara lho jare sampean niku. Kala iku cerita lho ya. Tenan apa ora ya mbuh. Jenenge cerita Ramayana. Gala wa masyuratihi wala. Jadi apa kita harus semuanya kepada guru ya. Alki nafsaka wis. Pasrahno bongkoan pada guru. Nek iso ngono. Tapi yo mbuh nek arek kene apa model ngono iku apa ora. Orae gak model nek kene. Ya sing golek-golek dhewe ngoten niku. Gala dadi wis bener-bener apa jere guru. Pengin rono apa jere gurune, kepikir rene apa jere gurune. Ngoten niku. Niku sing sae. Kala fa inda firdabi. Nek kula modele ngoten nek kula. Kula kali guru kula wis modele niku wis sami nawatokna wis lah. Nggih, ngoten. Ora tau katik ngeyel. akhir apalagi akhir-akhir surat tau ngeyel. Blas wis ngeten ya ngeten ngoten ngoten ngoten. Walaupun pone mboten patek sek ya wis tak jalani wae. Ngoten. Nate kula iku dikengken delok arek wedok sugih banget. Banget sugine. Niku. Dan delok ya sak durunge entuk kene ngoten critane. Kongkon delok, bae wong kula gak patek seneng ngoten-ngoten niku kan ya. Walaupun dhek iso lihat jerene. Nek bengi apa salat, nek Senin Kamis mesti poso, ngoten niku. Kongkon delok, ayo delok. Ngono ta. Nggih, langsung kula mboten kate, mboten. Nggih, mboten mawon. Berangkat dilalah, gak ketemu wonge. Ah, ngoten. Isuke mek ngomong ngeten, wis anu karo sampean gak sida karo iku tak pikir-pikir kok gak pas. Lah, ngoten niku. Walaupun harus diomongi jani, engkau nek sampean entuk iko, jenengan tong pondok mereka kan entuk tanah, badhe nggawe pondok dia engkau sing ngurusi pondok iko jenengan, buat gampangan yang ngoten ngurusi neng kono. Walaupun ngoten tapi jangan gak situ. Sopo di kongkon delok, sopo ayo tak delok, mung di kongkon dia ya tu. Enggak itu loh wae. Kalau walaupun jani gak sek ya, gak sek kayak koyok ngoten ni untuk uang sewukif banget. Toko kalau delok toko ini ku pelayani, waduh. Ternyata wedok-wedok lan tidak ana sing kudungan. Ya Allah, iki nek aku nang kene ra ngelu tenan. Lah umpama dikon njogo toko kan mumet kita itu. Mumet tenan. Enggak lah wis diiming-iming nek entuk iki pasti entuk itu Avanza. Ngoten niku. Allah kari. Sopo sing kepengin ngono-ngono kuwi? Tapi ya kita enggak kepengin ngono kan nuruti guru. Ya iya wis. Jadi nek inti entuk iku pasti wis sugih langsung dadak. Tenan. Nih. Kala dan yang dilala dek iku kepingine santri nek gak santri mo. Astagfirullah. Kok iso nih. Mari ini alhamdulillah ya untuk santri, alhamdulillah ya. Untuk santri juga. Kala ya ngoten niku wis. Dadi itu model saya. Ketika saya maca kitab Tanwirul Qulub itu ndak sudah enggak ada keinginan untuk nulayani keinginan guru. Ketika baca Tanwirul Qulub, wis pokok apa jare guru kula lah wis. Ini pasti yang terbaik bagi saya. Ngoten niku. Kala ya teng Jogja yang ngoten niku, jane kula repate anu, tapi jare guru kula. Iya Kang Rum. Oh nggih pun nek jenengan nggih kula nggih. Ngoten modele. Kula istikharah pitung dina ra ono jenenge isyarat blas meneng wae kula. Sampai adik teko niku. Piye Mas? Empun nek terus bapak empun. Aduh. Aku gak patek anu iki. Anu isah kowe sowan nang Abah pas salat. Sowan tenan dadi. Diceluk bareng ra pas salat. Piye Kang Rum? Iki piye? Waduh Pak. Nek kula niki ah nek jeneng terus jenengan dos pundi? Nek aku ya iya. Lah nek jenengan iya kula nggih nggih. Ya wis lah, fahasola mahasola wis. Kala nang Jogja mari ngono critane kados kaya ngono. Kala fa indo firta bihi. Ya dadine yang ngene iki ternyata ya. Fa indo firta bihi fal kin nafsaka ale. Wadah, kula nu boten anu plus. Diko kon koten anu. Gak langsung nikah nggih. Ngenteni 2 tahun ya 2 tahun ngati yen mboten. Gak oleh kula niku mriki mboten asal. Kokon lamaran gak oleh. Mboten critane. Dadi mbali kula entuk niku mboten ate mriki-mriki. Kate mriki mbek kate nikah niku tok. Sadurunge kerang perangulan baru mriki. Sadherenge niku mboten asal mriki. Ditelepon jeneng mriki, cepet mriki mergane simbah putri niku kan tasik gesang wonten niku. Khawatir nanti gak nututi ngoten karepe. Gak nututi tenan. Emang akan apa salah mboten asal. Cok rono wis ora usah rono jare. Ya mbok apa gak ngerti kula. Ya gak rene tenan. Qala fa inda fil tabi. Ya, ana angel to ya. Deleh ati nang apa setunggal tiyang sehingga kita percaya bahwa dia ini yang apa namanya bener-bener tahu kebaikan kita itu kan sulit. Kalau ya itu tadi, kita enggak percaya 100% pada guru itu atau kita masih dikuasai oleh nafsu egonya. Nah ini. Kala warji ila ra'yihi wa masyurati fi kulli sya'nika. Ya semuanya wis apa wae wis jenengan matur dhisik dos pundi niki punyai niki dos pundi niki yai kula ngeten. Oh ya sik tak pikir sik lho ngoten. Nek wis aja ya aja. Waqtadi bihi. Waqtadi lan anuta sapa sira bihi kelawan syekh fi jami'i afalihi. Ing dalem sekabehane pira-pira penggaweane syekh. Ya kudu ngikut sing ngajari Kanjeng Nabi niku Allah taala kan ya ngoten kan. Maka Kanjeng Nabi niku selalu bermusyawarah kepada Allah. Apapun yang Allah taala perintahkan pasti dilakoni. Nek gak oleh ya ora oleh, ngoten niku. Nggih. Dikongkon nikahi si tenam ini Zainab padahal sepupune kiyambak. Kan ya toh. Nggih, jalan Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Dikongkon apa jenenge niki-niki nggih jalan Kanjeng Nabi. Ora katik mikir iki kok ya apa ya pendapat wong-wong apa jenenge musyrik. Lah Kanjeng Nabi ketika mau menikahi Zainab itu bingungnya pol. Bingungnya takut nanti orang-orang piye iku Muhammad kok nikahi bekas anake bekas istrine anake. Kan Zaid dulu Zaid bin Harithah itu kan anak angkat Kanjeng Nabi toh. Makanya dulu jenenge Zaid bin Muhammad, dudu Zaid bin Harithah. Lah wong-wong sana itu nek anak angkat itu padha karo anak kandung sehingga nanti ketika anak angkat itu nikah lalu istrinya diceraikan si bapak yang punya anak angkat tadi tidak boleh menikahi bekas istrinya anak angkatnya karena dianggap bodoh karo anake dewi lho Kanjeng Nabi dikongkon nikahi Zainab itu yang telah diceraikan oleh Zaid niku ya agak susah nggih kan wa tahsan nas wallahu ahadku antahsyah lho niku nggambarkan kondisi waktu itu. Tapi yo dilakoni kare Kanjeng Nabi wong ini perintahe sinten Allah taala ora peduli omongane wong karena memang itu ada hikmah tasriiyah di situ. Gala lah ya apa wae dilakoni. Sahabat yang ngono. Ya pertama wong jenenge wong ya keyakinannya enggak sama dan ya tidak semua orang harus begitu wong. Pancen keyakinannya orang beda-beda. Sahabat nanti ditawari karo Kanjeng Nabi, "Kang, kawin yo." Wah, mboten Kanjeng Nabi. Isuke ketemu nek, "Kan, kawin yo." Mboten Kanjeng Nabi. Mairun saya mikir loh, Kanjeng Nabi kok mikir kok nawari aku kawin terus yo. Berarti ini yang terbaik bagi saya adalah kawin berarti. Esok nek ditawari tak iyoni jarene. Tawari meneh esok, "Kang, kawin yo." "Nggih Kanjeng Nabi." "Wah, ya rene lah. Digaweno suratnya iki, gawe surat rono nang desa kono. Isine surat ngomong ngene, penduduk desa iki aku njaluk awakmu salah sijine ngawinno anak gadise karo wong sing gawa surat iki." Lho ngono. Rebutan kabeh niku kepengin ngawinno karo utusane sinten? Kanjeng Nabi. Rebutan mung sak desa iki. "Aku wae iki utusane Kanjeng Nabi, aku wae." Lho ngoten niku. Kanjeng Nabi ngongkon kan berarti ini yang terbaik kan ya. Lah ngoten niku. Orang-orang semacam itu iktikadnya. Nah, kita kan ndak delok-delok dhisik. Ya. Iki nduk, iki kiai ngongkon sampeyan karo anu kang iki. Ninggal riyen Rabu. Lah ngono kan. Ora langsung samikna wa atokna ngono ora. Didelok sik piye rupane, merongo sapa ora. Gala. Lah nek mantep tenan ora kate ndelok rai kok. Ngene, kula enggak ada rencang. Niku nek ditawari, piye Kang? Sampeyan tak tawari entuk iki, gak usah ndelok. Gelem. Nggih. Ya Allah, nggih. Masyaallah. Rencang kula sugih padahal alumni Yaman. Nggih. Mau nang arek ditawani, "Kang, kowe tak entuk arek iki." Tapi gak usah ndelok, gelem. Nggih. Nggih langsung. Ya dadi duwe anak iki saiki. Hah? Masya Allah. Niku lho nek mantep tenanan ya. Kala bimat pulang, tapi ya wangi golek orang yang semacam itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang, wong setiap orang keyakinannya beda-beda. Ngoten lho. Kok njenengan gak ada santri sing gak patek manut ya aja dipaksa ngoten lho. Beno wis lah. Beno kowe karepmu piye? Kula nek kula karep kula sing iko. Nek karepku ya kok gak iko lho ya ngono. Ya pikir-pikir sik ngoten sik. Pas sapa ora. Kala illa fima. Nggih. Kula nggih gak ada rencang sing dijaluk niku sing paling ayu sak pondok. Lah ngene lha sing dijaluk paling ayu sing elek ra kasihan nanti ra entuk. Dadi sing dijaluk paling ayu. Dilalah. Apa jenenge gak sida. Jare guru kula ya untung kowe gak sida karo iku. Lah jaluk-jaluk dhewe kan karo dheke guru kula gak melok-melok. Dadi nek kepoko nek gak sek ngono gak melok-melok beliau niku. Beno jar-jarno kono. Rugi ya apa jeremu gak manut aku gampangane ngoten nek manut baru dijaluk-jaluk walaupun nang digolek-golek nang karo beliau gak gelem manut ya gak sida tapi ya ditenang-tenang no wis tenang wae untung kuwi gak karo iku iku ngono walaupun ayu atau elek jerene guru kula ngoten kala lah ngoten niku ya kepengine wong ya kepengin golek sing ngawapi padahal tidak yang terbaik bagi dia lah ngoten hati-hati makane waqtadi bihi lan arnu to sapa sira bihi kelawan guru fi jami'i afalihi ing dalam sekabiani biro-biro penggaweani guru wa qawalihi lan biro-biro dawane guru illa yakunu illa fima kecoba ing dalam rekoro yakunu kang ono apa ma iku khosun khusus minha saking afali wa aqwali bimartabatil masyakhati kelawan derajat keguruan. Bimartabatil masyakhati kelawan derajat keguruan. Tingkah laku setiap guru sampean ikuti, ya. Kecuali tingkah laku itu khusus untuk derajat para napa guru. Nah niki gak aja melok-melok. Nggih. Ini khusus bagi guru sampean gak boleh ikut-ikut. Kalau kamu hal kamu kholatu dinas koyo bergaul dengan masyarakat, lho ngoten. Ya guru bergaul dengan masyarakat, sampean jangan ikut-ikutan. Belum makome. Engko nek wis gurune ngomong Kang, sampeki sampean dakwah nang njaba. Lah niki benten, jalan terus jenengan. Wa mudaratihim lan nglemes-nglemes anas. Mudarah niku tidak berbuat kasar ya, walaupun nglakoni maksiat misalnya tetap kita baik kepada dia. Niku jenenge mudarah. Wa da'watil qaribi lan ngajak-ngajak apa wong sing dekat. Wal ba'idi lan wong sing adoh ila Allah marang Allah. Nek sampean durung waktune dakwah, aja dakwah sik. Wong Kanjeng Nabi dakwane ngenteni di kengken kali Allah Subhanahu wa taala. Nek pun waktune wancine dakwah ya dakwah. Engko sing apa jenenge sing bakal nuduhno niku gurune. Wa malan perkara asbaha. Kang nyerupani apa man? Dalika ing mengkono-mengkono mukhawalatu dinas wa mudaratihim ila akhirih. Fatusallimuhu mongko nyerahno sapa sira ingma lahu marang iku jenenge syekh. Fatusallimuhu mongko nyerahno sapa sira ingma lahu marang syekh. Serahkan semuanya pada guru. Misalnya sampean teng pondok, niki berarti jenengan masih ada dalam wilayah kekuasaan sang kiainya. Lah nek ditawari oleh wong, misalnya ditawari, kan saiki sampean ngajar gurku. Ojo diyoni sik, musyawarah karo kiai ini. Terus muni kiai kula niki dikengken tiyang ngajar teng griyane teng tempati. Sae nopo mboten? Nek kiai ngomong ojo kan menteng pondok ini wae ya wis ojo ora usah terus. Wala wala tak tarik lan ojo nentang sapa sira. Alaihi ing atase guru. Fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Min ahwalihi kang saking pira-pira tingkai guru. La dohiron ora nentang ora ing dalam dohire wala batinan lan ora ing dalam batine. Nek jenengan angsal guru sing kados kaya ngeten, ojo nentang sama sekali seluruh apapun yang dilakukan oleh guru baik secara dohir ataupun batin. Ojo nentang secara dohir ataupun batin ini bahaya. Karena jenengan gak tahu apa ingkang sakjane dilakoni oleh guru ini. Dulu sering kan saya cerita pada jenengan Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini ku nanti salah setunggal santri. Ini ku itirot kepada Abuya. Mereka ini kadang Abuya yang guyu bau anter. Wah, wah, wah, wah, wah, anter kerungu sampai santri kerungu kabeh. Sehingga salah satu santri ini apa jeneng ngomong ini, wah, mosok kuyai wak guyu ini laka-laka buah anter rapantes. Ini jadi salah setunggal ini. Lalu dia dipanggil sama Abuya orang itu. Dipanggil si santri, konyen dekat. Ini, kupingi kepala itu pegang sama Abuya. Ini, rungok no, cerita Abuya. Dia lihat neng pupu ni. Dek, di rungok no, Allah, Allah, Allah. Rungok no, neng tangan. Allah, Allah, Allah. Neng dada ni, rungok no, Allah, Allah, Allah. Kabeh dikontenakan, sing di rungu oleh santri itu, seluruh badan Abuya mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Wis krungu. Jare dhewe apa ya? Pun apa ya? Ya wis. Walaupun aku guyu laka-laka, tapi kabeh badanku iku dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ayo ngene piye nek mung sewali ayo to. Hah? Makane hati-hati nek duwe guru wali ngeten iki. Aja kadek ngrasani, ngerti. Gala la dohiran wala batin. Niku apa ya? Aja wis aja nentang dohir wala batin. Ala ono setunggal fuqaha nentang seorang ulama, walaupun seorang aulia, walaupun niki dudu guru nih. Dulu pernah saya ceritakan, ini kalau ndak keliru disebutaken teng kitab nopo ya, Al-Majusawi nopo kuwi. Dadi dia nentang pada iki ulama kiai ora tau poso jere wali tapi gak tau poso. Nah, suatu saat sebelum Ramadan dia dilala sowan kepada si kiai itu. Ya. Pada saat Ramadan itu ya, dia sowan di rumah sang kiai. Ramadan, Ramadan ya sudah puasa, dia ingin lihat ini puasa tenan apa ora kiai. Sing jerene wali. maka dia masuk ke dalam rumah kiai. Dia mertamu di situ ya seperti biasa mertamu. Setelah itu sudah dianggap cukup, ya dia pulang. Lah pulang keluar dari rumahnya si wali itu, dia disalami sama orang-orang, selamat hari raya, selamat hari raya. Kabeh nyalami ngomong selamat hari raya. Kowe gendeng ta jerene sing apa baru keluar dari rumahnya wali. Iki kan masih Ramadan, Bro. Ndak, ini sudah hari raya. Ya Allah, berarti saya di rumahnya sang wali itu sudah berapa hari? Ya Allah. Mulai saat itu dia gak berani nentang kepada sang wali. Lho ngoten. Sik diluk ae iso nglempit mongso niki. Lah iya diluk banget iso moro-moro keluar dari rumah sudah sehari raya. Selamat hari raya, selamat hari raya kabeh. Yo bingung deh. Edan ta kuwi. Wong sik poso kok ngomong selamat hari raya. Gledheke wis riyo ya padahal masuk-masuk itu pertengahan Ramadan. Allah Karim. Lho ngoten iki. Hati-hati nek mung suwali niku hati-hati. Nggih, nek mung suwali lho ya. Nek gak wali ya ditiroti. Gaulah, jadi nek karo wali salim niki dawuh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq niku makome teng Kediri. Niku teng sanding Gusmi. Sandinge Gusmi makome pas sanding Gusmi. Niku biyen yo nek nang Gusmi yo itiro tenan niku. Wong Gusmi koyo ngoten. Tapi yo Gusmi tahu bahwa beliau juga seorang yang dekat di sisi Allah Taala, maka makome disuruh teng makome Gusmi, makom khusus Maqbaratul Auliya sana niku. Nah niku itu dulu nentang banget kepada sapa Gusmi awali, tapi teng nadomane teng akhir kitab Tanwirul Hijjah niku nek teng waliullah jenengan kudu taslim, tapi tetap ingkar secara dohir. Maksudnya yo iki nek nurani syariat ya kudu ngomong nek iki nulayani syariat. Tapi nek iku gurune sampean hati-hati, nek ono ngelu jenengan. Ya, diomongi koyo ngoten niku. Dadi sikap sing dohir, batin jangan sampai kita menentang kepada sang guru. Khususnya gurune pun makrifat kepada Allah koyo ngoten niku. Kala kelejingan dhewe nanti nek apa jenenge nentang guru niku. Kala mergane jelas ilmune guru lebih tinggi daripada santri. Wa in waqa'a lan lamun tumibo fi qalbika ing dalem ati sira apa syai'un suwi-wici minal khawatiri kang saking pira-pira gumrenjeti ati. Kala minal khawatiri kang saking pira-pira gumrenjeti ati fi jihatihi ing dalem araise. Kok sampean piye yo nang atine niku ana apa kalimat-kalimat yang menusuk dalam hati gak enak ngrasani gurune ya fajitahin. Mongko sungguh-sungguh sapa sira finafihi ing dalam menghilangkan syek anka saking siro, harus usaha untuk dihilangkan. Okay. Harus iso sampean itu untuk menghilangkan buruk sangka kepada guru. Harus bisa santri itu nakwili keburukan-keburukan guru. Ojo sampai keelaane guru sing dohir sampean mencap wah panjene kiai gak patek beres. Bunyai rapatek perhatian. Ojo ngoten. Santri sing kaya ngeten iki nek terus Imam Nawawi mboten selamat santri sing ngoten. Santri yang tidak bisa menghilangkan suudunnya kepada gurune niku santri sing mboten selamat. Nek terus Imam Nawawi lho nggih. Jelasnya beliau waliullah lebih tahu faktanya bagaimana. Fajtahid fi nafyihi angka fa illam yantafi moko lamun ora ilang apa syek. Nek sampean berusaha menghilangkan gak ilang-ilang fa hadits moko nyritakno sapa sira bihi kelawan syek asyekho ing guru. Liyu arifaka supaya meruhno sapa guru ing sira wajhal kholasi ing carane selamat wajhal kholasi ing carane selamat minuh saking syekh. Lah iya nek sampean gak iso menghilangkan buruk sangka kepada guru maka omongan guru ngapunten Pak Yai ati kula kok anu nggih mikir ngeten teng jenengan niku. Lho ngoten terang-terangan mawon dos pundi kula carane ngilangen kok mboten saged. Lah nanti supaya guru bisa memberikan solusi bagaimana permasalahan sampean yang semacam itu bisa dihilangkan. Omong noe seluruh masalah yang menimpa pada gurunya. Pokok gak bisa diatasi sendiri baru diomongkan lho yo. Nek bisa diatasi sendiri atasi sendiri. Niku biar terbiasa ngatasi permasalahan sendiri gak mudah wadul. Baru nek gak iso kita minta rembuk kepada guru. Wa kadzalika lan halikoya mengkono-mengkono fahadis bihi asaiho tuhbiruhu ngabari sopo siro ingseh biku lima kelawan sekabiani perkoro yakau kang tumibu opoma kala yakau kang tumibu opoma lakam marang siro khususon kelawan khusus temenan khususon kelawan khusus temenan. Gala fima ing dalem perkara ya ta'ala kukang berhubungan opoma bil ibadati kelawan ibadah. Gala khususon kelawan khusus temenan fima ya ta'ala ku bitorik ya bitoriki kelawan iku torik dalan menuju Allah Ta'ala. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan apa hubung sesuatu yang berhubungan dengan jalan menuju Allah Ta'ala. Semuanya harus diomongkan. Misalnya sampean pas wiritan umpomo ya bisa melihat badan sampean menjadi besar misalnya. Bingung sampean ngomong guru nek cuk napa sih? Wau dalu kula kok wiritan kok awak kula mrono dadi sak ruangan iki terus pundi? Lah ngoten niku diomongno nek jenengan bingung. Wahdar lan wadiyo sapa sira? Antuti ahu ing yento. Taat sapa sira ing syekh fil alaniyati ing dalem ngedeng. Ngedeng niku terang-terangan ya, ketok ngeten iki. Wahai tu taklamu lan ing dalam dininggon weruh sapa sira anakku ing setune syekh iku ya toliu iku melihat sapa syekh alaika ing atase sira wa tasyahu lan durhakani sapa sira ing syekh fisiri ing dalam apa iku jene samar wahai tu la ya'lamu lan ing dalam dininggon ora weruh sapa syekh fataku umoko jatuh sapa sira fataku umongko jatuh sopo siro fil halaki ing dalam kerusakan fataku umongko jatuh sopo siro apa iku jenenge fil halaki ing dalam kerusakan ojo sampai toat nek dohir to pas gurune weruh ae nglakoni nek gurune gak ngerti ndurhakani lho ngeten iki mboten asal kala wala tajitami lan ojo kumpul sopo siro niki etikae toriko lho yo iki toriko etikae toriko bukan etikae golek ilmu biasa ngeten iki. Walan tajetami lan ojo kumpul sopo siro bi ahadin kelawan wong siji minal masyayikhi sangkang sangking piro-piro guru al mutadohirina kang kala kang menampakkan kabeh al mutadohirina kang menampakkan kabeh bitasliki kelawan ngambah no bitasliki kelawan ngambah haki murid ngambah no murid artinya mewusulkan murid kepada Allah Ta'ala ila an idnihi kejobo saking idini syekh. Jenengan nek pun masuk toriko, nek pun gak ada guru khusus, maka jenengan jangan sampai ngaji karo guru liyo kecuali atas seizin guru. Nek jenengan pun toriko isa diliyah umpohon, ojo sampai golek toriko liyo kecuali guru ngizin. Ya, jadi nek neng pondok ojo boyong neng pondok liyo kecuali guru ngidini ngoten niku kula badhe boyo lho aja sik nduk ha kene wae sik gurung wayahe ya wis meneng nyantai wae mboten pokoke kula kudu boyo waduh niki repot niku ora pate anu yakin karo gurune ngoten illa an idnihi kecuali saking idine syekh dadi kudu idin ya kecuali enting ala barokah mboten napa-napa dadi nek guru suluk kedah setunggal. Tapi nek guru barokah sewu mboten apa-apa. Makane dulu gurune niku kathah ulama-ulama nggih, padang 400, 500, 1000 iku guru napa? Barokah, bukan guru suluk. Nek guru suluk harus satu. Qala fa in adina monggo labun ngidini sapa syekh laka marang sira. Fahfat monggo njogo sapa sira kalbaka ing ati sira. Kalau guru sampean ngidini ya wis kowe ngaji karo syekh iko. Sampean harus bisa menjaga hati. Jangan sampai jenengan meremehkan guru sing ngidini krana melihat kehebatane guru sing nyar. Wah kalah nek guruku sing awal karo guru sing iki. Lah niki repot iki. Aja sampai banding-bandingno. Wajitami lan kumpulo sapa sira. Biman kelawan wong arutakan karep sapa sira iman. Ya wis lah sekarang saiki golek guru sing sing sampean karepi nek gurune ngizini. Lawa ilam yadhan lan lamun orang ngidini sapa syekh laka marang sira. Nek syekh gak ngizini, piye faklam mongko weruh sapa sira annahu ing setune syekh iku qad atharo teman-teman mengutamakan sapa syekh maslahataka ing kemaslahatan sira. Lah nek syekh mboten ngizini jenengan pindah pondok, ini sampean harus tahu bahwa syekh melihat inilah yang maslahat bagi inti. Kalau ente pindah, syekh tahu ente tidak akan bisa lebih baik dari pondok sini. Ngoten. Kalau ente pindah, syekh tahu sampai tidak akan bisa sepateng pondok ini. Ngoten. Kalau ente pindah, maka khawatir nanti tidak akan bisa berkembang seperti di sini. Ngoten niku. Maka nek jenengan gak oleh boyong ya ora usah boyong, ngoten niku. Ngenteni wis diboyong. Ya laqad atharu maslahataka. Nek kepengin ya matur wae. Matur gak di sini kok ngenteni setengah wulan matur maneh. Setengah wulan gak di sini ngenteni rong wulan matur maneh, ngoten. Sampai insyirah ngoten niku. Gala neng kok jenengan gak matur lho napa ose guru kula kok mboten angsal. Jane ora oleh ngono santri. Ora usah kate takon alasane apa gak oleh. Ora pantes ngoten niku. Napa sih kok mboten angsal boyong kula niki? Wah, mboten usah wis meneng wae. Pasti inilah yang terbaik. Wala tattahimhu lan aja mencurigai sapa sira ing seh. Wa tadunulan nyono sapa sira bihi kelawan seh alhasada ing apa iri hati wal ghairata lan cemburu. Wala. Kula badhe pindah pondok. Wis aja sih. Mari ngono pikiran buruk sampean datang. Wah, guru iki iri. Iri engko khawatir pondoke sing liya rame, pondoke dhewe gak rame. Ngono dadi. Lho iki gak beres santri kaya ngeten iki ya. Wah iki cemburu iki guru iki nek aku pindah iki bawane. Wah gak enak iki. Ojo ngoten ya. Ojo sampe mempunyai buruk sangka kepada seorang guru. Nek sampean tindek gak oleh boyong berarti guru sedang cinta pada jenengan. Ngono. Oh berarti guru ini perhatian pada saya. Ngoten jarane. Qala annahu qad atharo maslahataka fala tattahimhu. Apa ae wis ya. Jenengan mboten angsal kula badhe niki badhe mukadaman diundang rencang. Ojo. Asik mukadaman wis nang pondok wae. Ya wis ora usah berangkat. Enggak usah nyengit-nyengit ngoten niku. Qala nyengit-nyengit berangkat. Kok digolek endi ku mau? Pun berangkat ya, lho piye gak oleh kok tetep berangkat iku piye. Kok nek terjadi apa-apa nang dalan piye? Qala fala tatahimhu. Monggo do nyurigai sapa sira ing guru wa tadunulan nyono sapa sira bihi kelawan guru alhasada ing iri hati wal ghairata lan cemburu. Ma'adallah kelawan jaluk perlindungan Allah. Ayasdura sangka yen to metu apa iku an ahlillah saking ahline Allah. Wa khasatihi lan wong khususe Allah apa mithlu dalika apa sepadane mengkono-mengkono hasad wal ghaira apa mithlu dalika apa sepadane mengkono-mengkono hasad wal ghaira wal hasil jenengan nek nemu guru kaya ngeten iki jenengan harus samina wa atona wis meneng diobah ya obah dikongkon meneng ya meneng ya dikongkon lapoe dituruti kala wahdar min mutalabati syekh wallahu alam al fatiha Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.